anakku. 9 bulan kau hidup di perut ibumu, nak. Engkau ikut kemanapun ibumu pergi. Engkau ikut merasakan ketika jantung ibu berdetak karena kebahagiaan. Engkau menendang rahim ibu ketika engkau merasa tidak nyaman. Anakku, ingatkah saat kau berumur 1 tahun? Ibumu menyuapi dan memandikan. Dan sebagai balasannya, engkau menangis. Menangis sepanjang malam. Saat kau berumur 2 tahun, ibumu mengajarimu bagaimana cara berjalan. Dan sebagai balasannya, engkau lari. Kau lari saat dia memanggilmu. Saat kau berumur 3 tahun, ibumu memasakkan semua makananmu dengan kasih sayang. Dan sebagai balasannya, kau buang piring, kau buang nasi. Kau buang nasi yang berisi makanan ke lantai. Anakku, ingatlah, saat kau berumur 4 tahun, ibumu memberimu pensil warna. Ibumu memberimu buku gambar, nak. Dan sebagai balasannya, kau coret-coret dinding rumah dan meja makan. Anak, saat kau berumur 5 tahun, ibumu membelikanmu pakaian-pakaian yang mahal dan indah. Sebagai balasannya, kau memakainya untuk bermain di kubangan lumpur dekat rumahmu, nak. Anakku, saat kau berumur 6 tahun, dia mengantarmu pergi ke sekolah, nak. Dan sebagai balasannya, kau berteriak gak mau. Saat kau berumur 7 tahun, ibumu membelikanmu bola. Ibumu membelikanmu mainan. Dan sebagai balasannya, kau lempar bola itu. Kau lempar semua mainan itu ke jendela tetanggamu, nak. Anakku, saat kau berumur 8 tahun, ibumu memberimu es krim karena kau sangat suka itu, nak. Dan sebagai balasannya, kau tumpahkan hingga mengotori seluruh baju ibumu, nak. Saat kau berumur 10 tahun, ibumu mengantarmu kemana saja, dari kolam renang hingga pesta ulang tahun. Sebagai balasannya, kau melompat keluar mobil tanpa memberi salam. Kau lari tanpa memberi salam kepada ibumu, nak. Anakku, ingatkah, saat kau berumur 13 tahun, ibumu menyarankan untuk memotong rambutmu. Karena rambutmu sudah panjang, nak. Anakku, ingatkah, saat ibumu membayar untuk campingmu selama 1 bulan liburan, namun sebagai balasannya, kau tak pernah menelponnya. Saat kau berumur 15 tahun, ibumu pulang kerja dan ingin selalu memelukmu, nak. Namun sebagai balasannya, kau kunci pintu kamar. Anakku, saat kau berumur 18 tahun, ibumu menangis terharu ketika kau lulus sekolah SMA, nak. Namun sebagai balasannya, kau berpesta pora dengan teman-temanmu hingga pagi. Anakku, masih ingatkah? Ibumu membayar biaya kuliahmu dan mengantarmu ke kampus pada hari pertama. Tapi apa balasannya? Kau minta diturunkan jauh dari pintu gerbang agar kau tidak malu di depan teman-temanmu, nak. Anakku, saat kau berumur 23 tahun, ibumu membelikanmu satu set furnitur untuk rumah barumu. Namun sebagai balasannya, kau ceritakan pada temanmu betapa jeleknya furnitur itu. Anakku, ingatkah saat ibumu membantumu membiayai pernikahanmu? Ibumu memberikan beberapa nasihat bagaimana merawat bayimu. Anakku, ingatkah saat kau berumur 50 tahun, dia sakit-sakitan. Dia sakit-sakitan sehingga memerlukan perawatan. Namun sebagai balasannya, kau baca tentang pengaruh negatif orang tua yang menumpang tinggal di rumah anak-anaknya. Dan hingga suatu hari, ibumu meninggal dengan tenang. Dan tiba-tiba kau teringat banyak hal yang belum pernah kau lakukan. Perasaan bersalah datang menghantam hatimu bagaikan palu kodam tanpa akhir. Ingatlah, nak. Ingatlah jasa ibu. Jasa ibu sepanjang masa. Jasa ibu yang penuh dengan ketulusan dan kasih sayang. Terima kasih. apa Allah tujuannya. Niscaya dunia akan melayaninya, namun siapa dunia tujuannya. Niscaya akan letih dan pasti sengsara di perbudak dunia sampai masa. Astaghfirullah Rabban baraya, astaghfirullah minal khotaya. Allah melihat, Allah mendengar segala sikap kita, tiada yang luput satu pun jua. Allah takkan lupa selama-lamanya, Allah takkan lupa selama-lamanya. Cepatlah tobat, karena ajal kian mendekat. Takutlah siksa yang menghancurkan, azab jahanam sepanjang zaman. Pastikan menjemput, putuskan nikmat dan cita-cita. Tak dapat ditolak, tak dapat dicegah. Bila waktu hidup berakhir sudah, terbungkus kapan, tiada guna harta pangkat jabatan.